Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, sangat membahagiakan diri kita ketika kita berteman dengan Al-Quran, membaca dan mentadaburi isi kandungannya, dan kemudian mencoba mengaktualisasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita yakin bahwa Al-Quran akan membawa kebahagiaan bagi di hidup dan kehidupan kita. Kita yakin bahwa Al-Quran adalah cahaya dalam hati kita, dan kita yakin pula Al-Quran itulah yang akan menerangi kuburan kita dan yang memberikan kepada kita keselamatan di dunia dan di akhirat ini. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah sampai pada surah Hud ayat ke-108, di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan pahala atau balasan yang terbaik bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majdzud." Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini merupakan tarikan, sesuatu yang sangat menarik bagi kita dan membahagiakan bagi orang-orang yang berbuat amal kebajikan. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala atas dasar kasih sayang dan keadilannya telah menyediakan pula syurga bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia. Nah, ayat ini sungguh sangat indah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ammal ladzina su'idu. Adapun orang-orang yang berbahagia. Jadi sebenarnya orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang bahagia secara hakiki. Orang yang dekat dengan harta dunia, dengan jabatan dan wewenang di dunia ini, dan kemudian menjadikan itu sebagai kebanggaan pada dirinya, maka sebenarnya kebahagiaan mereka adalah semu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Ya, capek, celakalah, letihlah orang-orang yang menjadi anak dinar dan anak dirham, atau hamba si dinar dan hamba si dirham. Kenapa letih? Karena dialah yang menjaga hartanya, bukan hartanya yang menjaga dirinya. Nah, orang-orang yang seperti ini hidupnya akan diperbudak dengan kekuasaannya, dia akan diperbudak dengan jabatannya, dia akan diperbudak dengan hartanya, sekalipun banyak orang yang getar, orang-orang tertarik atau terkesima melihat orang-orang kaya tersebut. Tetapi sebenarnya kebahagiaan mereka adalah semu belaka. Nah, orang yang berbahagia sebenarnya adalah orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di akhirat nanti Allah telah menyediakan satu tempat yang amat sangat mulia, yang sangat indah, dan kita membaca banyak sekali keindahan-keindahan di dalam Al-Qur'an, di antaranya fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Di dalam surga itu disediakan bidadari-bidadari yang indah-indah. Tentunya bagi wanita-wanita disediakan bidadara-bidadara yang ganteng-ganteng, dan tentunya semuanya itu tidak dapat dibayangkan, yang tidak pernah dicampuri oleh manusia dan begitu juga oleh jin. Allah Subhanahu wa taala menyediakan keindahan-keindahan sebagaimana yang disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad, yang diriwayatkan dari salah seorang sahabat Abdullah bin Umar, "Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi qalbil bashar Keindahan surga itu tidak pernah dapat digambarkan, terhayalkan dengan pikiran kita. Tidak pula pernah terlihat oleh mata dan tidak pula terdengar oleh telinga, begitu indahnya surga itu. Nah, jadi inilah yang menjadikan kita rindu kepada surga, dan semoga surga rindu juga kepada kita. Amin. Tidak hanya kita yang rindu kepada surga, ternyata surga tidak pernah rindu kepada kita. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, telah hadir di studio Ustaz Perdana yang insya Allah akan menambahkan penjelasan terhadap ayat ini. Fadhol Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Adi, menarik sekali pembahasan kita pada kesempatan hari ini, karena setelah Allah Subhanahu wa taala memaparkan tentang kondisi hari kiamat, tentang kondisi neraka yang begitu sangat menakutkan, sangat menyiksa, Allah kemudian menceritakan tentang kondisi surga yang begitu sangat menyenangkan. Ini adalah metode perbandingan yang Allah Subhanahu wa taala buat di dalam Al-Qur'an. Tujuannya adalah agar kita bisa dengan bijak untuk memilih, ya. Setelah Allah memaparkan tentang neraka, Allah kemudian memaparkan tentang surga, Allah berikan pilihan kepada kita mana yang mau kita pilih. Tapi yang menariknya adalah ketika Allah menjelaskan tentang neraka, Allah menjelaskan azab yang begitu sangat dahsyat dan sangat menakutkan, yang sangat-sangat membuat kita merasa tersakiti. Tapi ketika Allah menjelaskan tentang surga, Allah memakai kata-kata su'idu. Ini yang cukup menarik kalau dalam pikiran saya. Kenapa Allah tidak pakai sa'adu tetapi Allah pakai su'idu? Karena yang menyediakan fasilitas di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu akan dibahagiakan, tidak usah takut tidak bahagia, ya, akan dibahagiakan oleh Allah. Artinya apa? Apapun yang ingin, apapun yang diharapkan oleh manusia itu akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Makanya yang menarik adalah kenapa nanti di surga itu ada khamar, ya, minuman keras, dan itu tidak dilarang. Kenapa? Karena pada waktu, karena memang manusia itu pengen juga untuk merasakan khamar itu. Di dunia dia tidak boleh, di akhirat berarti dia diperbolehkan. Jadi ada inilah untuk menampilkan bagaimana Allah ingin agar kita itu mendapatkan yang terbaik di dalam surga itu. Kalau di dalam hidup ini kita kan seks itu adalah satu kebutuhan manusia dan tidak bisa banyak-banyak. Istri pun paling banyak 4, itu pun sudah hebat kali dah itu. Tapi di dalam surga nanti Allah akan sediakan, tadi sebagaimana penjelasan Ustaz Adi mengutip dari Al-Qur'an, wa indahum qasiratut tarfi'in ka'annahunna baydun maknun. Allah akan sediakan bidadari yang begitu sangat cantik dan indah, ka'annahunna baydun maknun, seperti telur-telur yang tersimpan dengan sangat rapi, ya, dengan sangat indah begitu. Begitulah Allah mempersiapkan segala fasilitas yang ada di surga itu nanti. Jadi subhanallah, tinggal kita dengan bijak memilih mau pilih yang mana. Mau pilih sengsara, berarti pilihlah ke dalam neraka. Tapi kalau ingin hidup dalam bahagia, dan saya kira setiap manusia pasti ingin hidup bahagia, maka ayat ke-108 ini Allah memberikan janjinya kepada kita agar kita dapat menikmati kehidupan kita dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan menjadi masyarakat surga. Dan itu tidak akan pernah mengecewakan kita karena segala fasilitas disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal lazina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Jangan takut kecewa di dalam surga, karena semua yang kita inginkan itu akan diaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan langsung diberikan kepada kita. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang mulia ini juga disebutkan kata Syekh Mutawalli Sya'rawi tentang pernyataan madamatis samawati wal ard, selama adanya langit dan bumi. Banyak orang mengira bahwa kenikmatan surga itu terbatas selama adanya langit dan bumi di dunia ini. Ini adalah pemahaman yang keliru kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bahwa ada lah kehidupan yang begitu panjang. Jadi bayangkan kalau kita hidup dari zaman dahulu sampai sekarang kita masih tetap melihat langit dan bumi, itu kan suatu kehidupan yang sangat panjang. Jadi ini adalah isyarat betapa lamanya hidup di dalam neraka dan di dalam surga itu, ya, di dalam neraka bagi orang-orang yang diazab, dan bagi orang-orang yang kafir dan musyrik, dan di dalam surga itu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, azab yang diterima bagi mereka ahlu neraka waliyadzubillah adalah azab yang terus silih berganti dan tidak pernah mereka merasakan kebal. Kalau kita di dunia ini, kita dipukul sampai hilang ingatan dan akal kita, akhirnya kita tidak merasakan lagi sakitnya pukulan itu. Ya, tetapi di dalam neraka tidak, ya. Demikian juga dengan di dalam surga. Kita kan kalau makan tiap hari makan tepung bandar misalnya kan, tiap hari kita makan gulai misalnya, maka lama-lama kita akan bosan juga. Tetapi di dalam surga tidak demikian. Kenikmatan itu silih berganti terus dan tidak pernah kita merasakan kebosanan di dalam surga itu. Inilah yang digambarkan dari ayat ini, bahwa ya, apa yang disebutkan selama ada langit dan bumi itu untuk menunjukkan, mengisyaratkan betapa lamanya kehidupan di dalam neraka waliyadzubillah, dan begitu juga di dalam surga. Semoga kita termasuk orang-orang yang dirindu surga. Amin. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga nanti bagi kita tidak akan pernah putus, tidak akan pernah berhenti. Kalau di dunia ini mungkin terkadang kita senang, kemudian kadang kita susah, kadang kita lapang, kadang kita sempit, kadang kita memiliki uang, ya kadang kita tidak memiliki uang, ini semuanya ya adalah sesuatu hal yang terjadi di dunia. Tetapi di akhirat nanti bagi orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, ke dalam surga, tentu kita berdoa kepada Allah semoga kita dimasukkan ke dalamnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan kenikmatan yang tidak pernah putus. Perbanyaklah amal ibadah, perbanyaklah doa kepada Allah, semoga kita menjadi hamba-hamba yang dikasih sayangi Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkannya rahmat dan dimasukkannya ke dalam surga. Ikutilah terus kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini. Semoga ini adalah salah satu bahagian daripada upaya kita bersama-sama untuk mendekatkan diri kepada surga. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya Ardian Syah bersama Ustaz Perdana. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Aku ulu qawli hadha wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.